Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kita Al-Fusul fi Siratir Rasul, ini pasal-pasal di sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih dalam bahasan Ghazwah Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Terjadi perselisihan para ulama yang benar ulama alam ya di bulan Dzulqa'dah tahun yang ke-6. Ya demikian. Ulama berfikir mengatakan sepakat para ulama dalam hal ini, yakni perang Hudaybiyah yaitu tahun yang ke-6 di bulan Dzulqa'dah. Dan di sini juga Ibnu Qayyim beliau menyebutkan menunjukkan boleh seorang melakukan umrah di bulan-bulan haji. Ini Dzulqa'dah ini. Dan selanjutnya adalah Dzulhijjah. Disebutkan pada pertemuan terakhir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat dengan para sahabat melakukan umrah sekitar 1000 lebih. Ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1400 dari para sahabat. Kemudian mereka dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy sampai mendapatkan kabar bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau dibunuh, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta para sahabat untuk melakukan baiat. Baiat ya untuk meminta darah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, baiat untuk mati. Ya, siap untuk mati menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Sampai disebutkan di situ ayat di dalam surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah meridhai terhadap orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah pohon. Dan ini keutamaan para sahabat mengikuti baiat ridwan ini. Ya demikian. Kemudian juga Nabi menyebutkan la yadkhulu ahadun mimman bay'a tahta syajarah. Benar. Tidak akan masuk seorang pun dari orang yang mengikuti baiat ya di bawah pohon ke neraka, tidak akan masuk ke neraka orang yang mengikuti baiat di bawah pohon ini. Demikian juga disebutkan bahwa di situ kemudian terjadi apa, kesepakatan di antara Nabi SAW, demikian juga dari orang kafir Quraisy. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir pada pertemuan telah lewat bahwa di situ memutuskan padanya ya antara Nabi dengan Suhail bin Amr, ini utusannya dari orang-orang kafir Quraisy, memutuskan beberapa hal seakan-akan hasilnya itu adalah apa? Hasilnya itu adalah merugikan kaum muslimin, padahal itu banyak keuntungan bagi kaum muslimin. Ya, kita teruskan berikutnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fa hadhihi bai'atur ridwan, maka ini adalah bai'at ridwan, sumpah setia. Ya, sumpah setia untuk kemudian siap untuk mati menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ya, ar-ridwan ini keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, diambil ulama dari ayat tadi. Laqad radhiyallahu. Ya demikian. Walamma faragha Nabi sallallahu alaihi wasallam min muqadhatil musyrikin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari muqadhah, kesepakatan dengan orang-orang musyrik, sehingga nanti dikenal dengan umrah qadhah. Ini umrah untuk melaksanakan keputusan itu. Ya, untuk melaksanakan keputusan untuk boleh melakukan umrah di tahun berikutnya. Adapun di tahun itu tidak diperbolehkan, karena disebutkan di antara hasil dari perjanjian Hudaybiyah, ini namanya sulh perjanjian. Boleh seseorang melakukan perjanjian dengan orang kafir. Ya, disebutkan di sini selama tidak menyelisih syariat. Disebutkan apa hasil perjanjian Hudaybiyah ini tahun yang ke-6 ini. Untuk kembali para sahabat di tahun itu tidak melakukan umroh dan melakukan umroh di tahun yang akan datang. Nah, ini kesepakatannya. Ya. Dan tidak boleh kaum muslimin untuk masuk negeri Mekah kecuali dengan senjatanya itu disarungkan, tidak terhunus. Kemudian juga kemarin disebutkan hasil yang kedua yaitu apa? Yang tadi yang pertama tadi, tidak umroh di tahun itu tapi dia akan datang dan tidak boleh masuk kecuali dalam keadaan senjatanya disimpan. Yang kedua ala yukim indahum aksar min salas ayam, tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari, tidak boleh. Ya demikian. Kemudian yang ketiga untuk selama 10 tahun manusia aman. Nah, inilah sisi apa? Sisi kebaikannya di perjanjian Hudaybiyah ini. 10 tahun tidak boleh ada peperangan, maka terjadilah dakwah di sini. Boleh seorang berdakwah, berarti tidak ada kemudian larangan. Ya demikian. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir, bahkanah hadil hudnah, maka perjanjian ini min akbaril futuhat. Inilah kemenangan yang paling besar bagi kaum muslimin. Lihat, sesuatu yang seakan merugikan ternyata ini adalah yang paling besar kemenangan. Yang keempat yang hasil dari itu yang mereka kaum muslimin merasa berat, yaitu apa? Apabila ada datang dari orang muslim dari Madinah pergi ke Mekah, maka tidak boleh kembali ke Madinah. Tapi kebalikannya, kalau ada orang Madinah kaum muslimin umpamanya, atau yang mengatakan muslim, kembali ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah lagi. Ini seakan-akan merugikan. Tapi di sini banyak sisi yang menguntungkan. Kenapa? Ini kenapa seorang muslim ini ke Mekah? Berarti dia murtad atau dia tidak suka terhadap Islam dan sebagainya, sehingga dengan dia tidak kembali ke Madinah ini menguntungkan, karena dia mungkin orang munafik atau semisalnya. Ya demikian. Adapun kalau seorang muslim di Mekah umpamanya sudah masuk Islam umpamanya dengan sembunyi-sembunyi, ya masuk Islam, kemudian dia tidak boleh untuk tinggal di Madinah, tidak mengapa, dia di Mekah dia akan berdakwah. Ya demikian. Nanti akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad tentang masalah ini juga insyaallah. Ini ketika selesai Nabi melakukan perjanjian dengan orang musyrik, kama qadamna, sebagaimana kami telah sebutkan, syara'a fi tahallul min umrati, maka Nabi pun memulai untuk melakukan tahallul. Seorang kalau dia itu umrah, ketika selesai semua manasiknya ataupun haji, maka melakukan tahallul, bahwa itu sudah halal. Dan demikian sudah selesai. Ya, maka Nabi pun memulai tahallul di umrahnya. Wa amara an-nas bidzalik, Nabi perintahkan manusia demikian itu. Fasyaqqa 'alaihim, maka manusia merasa berat, para sahabat merasa berat asalnya. Belum umrah. Ya kan waktu itu mereka tidak jadi umrah. Kenapa harus kemudian untuk menghalalkan dari manasik umrah mereka, kan itu mereka merasa berat. Wa tawaqqafu, mereka pun tawaqquf, berhenti. Raja'an naskhihi, mengharapkan bahwa itu nanti akan dihapuskan, dinasikh. Faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi beliau marah. Mindalik, dari yang demikian itu, ini kenapa beliau tidak, kenapa mereka para sahabat tidak segera untuk kemudian ya melakukan sebagaimana Nabi SAW melakukan, ya kenapa tidak bersegera? Maka di sini disebutkan Nabi pun marah. Pada qala ala Ummi Salamah, maka Nabi pun masuk kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau. Faqala dzalik, Nabi mengatakan kepadanya yang demikian itu. Faqalat, maka Ummu Salamah mengatakan, "Ukhruj anta ya Rasulullah, keluarlah engkau wahai Rasulullah." Fadbah hadiyak, sembelihlah ya sembelihanmu. Ini boleh juga orang yang umrah kemudian membawa apa? Sembelihan. Wahlak raksat, gundullah rambutmu, menunjukkan bahwa selesai dari manasik umrah itu. Dan umrah itu mudah sebenarnya. Ya, gampang. Ya, seorang melakukan tawaf 7 kali kemudian ya sa'i, ya. Kemudian menggundul, kemudian tertib, selesai sudah. Dengan memakai baju ihram dan sebagainya. Wa nas yattabi'unaka ya Rasulullah, manusia akan mengikuti engkau ya Rasulullah. Fakhraja fa'ala dzalik, maka Nabi keluar dan melakukan demikian itu. Fabadara nas ila muwafaqatihi, kemudian manusia pun bersegera mengikuti Nabi. Ya itu. Jadi mereka kalau melihat Nabi melakukan, maka mereka langsung melakukan. Yang asalnya mereka cuma diperintah tidak segera melakukan. Ketika Nabi melakukan, mereka pun langsung melakukan. Fahalaku quluhum, maka mereka pun menggundul kepalanya semua. Ila Utsman bin Affan, kecuali Utsman bin Affan, wa Abu Qatadah dan Abu Qatadah Al Haris bin Rib'i radhiyallahu anhuma. Kecuali keduanya. Fa innahuma qasara. Keduanya qasara, memotong, ini maksudnya tidak menggundul. Mengurangi saja. Rambutnya tidak digundul tapi cuma dipotong biasa. Ya demikian. Dzakarahu Suhaili bi Raud Al Anif. Suhaili yang menyebutkan di Raudul Anif. Ya itu. Memang boleh seseorang ya ketika dia itu umrah tidak menggundul, boleh dengan cuma mengucukur rambut saja, ya demikian. Kemudian disebutkan oleh Munkasir Muhammadullah wa qadra ba'dhum yaqtulu ba'dhan gomman, hampir-hampir sebagian mereka membunuh yang lainnya gomman karena rasa sedih. Sebutkan ya berdesak-desakan waktu itu, sebagian merasa sedih. Kenapa? Kenapa hasil keputusannya ini seperti ini? Ya, orang yang dia itu dari Madinah yang kemudian ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Kalau dari Mekah ke Madinah harus kembali ke Mekah lagi. Bagaimana ini? Seakan-akan kan memberatkan. Ya, li'annahum yarawnal musyrikin, karena sungguhnya mereka para sahabat menganggap orang-orang musyrik qad alzamuhum, telah mewajibkan mereka bisyurutin, dengan syarat-syarat, kama ahabu, sebagaimana mereka sukai. syarat-syarat seakan menyenangkan mereka saja. Itu yang buat berat para sahabat. Ya, kenapa? Kalau kemudian seseorang dari Mekah umpamanya masuk Islam, kemudian menuju ke Madinah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kembali ke Mekah lagi. Nah, ini takutnya dia menjadi imannya lemah dan sebagainya. Ya, kecuali dikecualikan yaitu perempuan. Kalau perempuan tetap, kalau dari Mekah kemudian ke Madinah karena Islam, untuk tetap tinggal di Madinah. Itu dikecualikan. Tapi hukum asalnya laki-laki demikian. Adapun kalau orang-orang ya Madinah umpamanya, ya dia pergi ke Mekah, tidak boleh kembali ke Madinah. Ini kan berat. Seakan-akan bahwa orang-orang musyrik itu mewajibkan kaum muslimin syarat-syarat yang mereka sukai saja. Wajabahum sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka kepadanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan orang kafir Quraisy. Kenapa Nabi menyetujui? Menyetujui syarat-syarat orang Quraisy ini seakan-akan memberatkan kaum muslimin. Nah, demikian. Wa hadza min faradhi sujatihim radhiyallahu. Ini muncul karena mereka sangat berani. Padahal ini mereka saking beraninya, kenapa kita harus mengalah? Kita serang saja, kan gitu. Ini karena farad sujatihim, karena sangat ya beraninya mereka. Farad sujatihim radhiyallahu. Ini muncul karena mereka tidak mau kemudian rendah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Tapi demikian perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menerima. Demikian juga Abu Bakar Siddiq waktu itu meyakini bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugikan kaum muslimin. Wa hirsum 'ala nasril Islam, dan kesungguhan mereka para sahabat untuk menolong agama Islam. Ini muncul karena itu mereka sedih sekali. Bukan berarti tidak menerima syariat, tidak sama sekali. Bukan berarti mereka tidak ridha terhadap keputusan Allah dan Rasulnya, bukan karena itu. Walakin Allah azza wa jalla a'lamu bihaqiqil umur, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, lebih tahu dengan hakikat-hakikat perkara. Wa masalihim, wa masalihim, dan maslahat mereka minum daripada mereka sendiri. Melihat alama insyaallah sallallahu alaihi, oleh karena ini ketika Nabi sallallahu alaihi berpaling rajian kembali ilal Madinah, ke Madinah, anzurullah azza wa jalla alaihi, Allah turunkan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi surat Al-Fath di kamaliah, surat Al-Fath secara sempurna fi dalik, di dalam masalah itu. Inna fatahna laka fathan mubina. Jelas sekali lafaznya. Semuanya kami ya bukakan, kami menangkan ya untuk engkau kemenangan yang sebenar-benarnya. Inna fatahna laka fathan mubina. Dari si mana ini kemenangan? Seakan-akan kan itu kekalahan, kan itu. Ya, ini perjanjian yang mendukung orang-orang kafir Quraisy saja seakan-akan. Tapi Allah sebutkan inna fatahna fathan mubina. Semuanya kami ya bukakan untuk engkau ya Muhammad kemenangan yang sebenar-benarnya. Ya, karena itu waktu yang aman 10 tahun itu berdakwah terserah, tidak ada larangan. Ya, walaupun ke Mekah 3 hari saja balik tidak apa-apa. Tapi dakwah tersebar, tidak ada yang melarang. Karena sudah perjanjian, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh mengganggu. Nah, seakan-akan itu benar, ternyata dakwah yang sangat besar. Ya, demikian. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud telah beliau mengatakan, ya sebutkan oleh Imam Bukhari ini ucapan Abdullah bin Mas'ud, innakum ta'udunal fathah, fathah Mekah. Kalian menganggap bahwa fath itu adalah fathu Mekah tahun yang ke-8. Kamu anggap fathu Mekah itu adalah fathu, kemenangan itu fathu Mekah. Ketika Nabi berhasil mengalahkan apa? Kafir Quraisy di Mekah, menjadi negerinya kaum muslimin. Ya, kalian menganggap seperti itu. Kalian beranggapan fathu, kemenangan sebenarnya itu fathu Mekah. Wa innama kunna na'uduhu fathal Hudaybiyah. Dan sungguhnya kami menganggapnya kemenangan sebenarnya itu adalah fathu Hudaybiyah. Ketika perang Hudaybiyah ini, inilah kemenangan yang sebenar-benarnya. Orang bebas berdakwah, yang tidak ada di situ peperangan dan sebagainya. Walaupun akhirnya dibatalkan oleh orang-orang kafir Quraisy sendiri. Orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian itu. 10 tahun tidak berperang, mereka batalkan. Dan diserang oleh kaum muslimin di tahun yang ke-8. Mekah itu asalnya tidak perlu diperangi, dan Allah mengharamkan untuk Mekah itu ditumpahkan dari situ. Tapi Allah halalkan di waktu itu saja. Ketika Fathu Mekah. Wa shadaqa radhiyallahu anhu, dan benar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala, kana Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala hadhihi, menjadikan ini yakni Fathu Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini ya sebab kita tersebar fi Fathu Mekah, di Fathu Mekah. Bahkan ketika ditundukkan Mekah itu sudah banyak masuk Islam di Mekah itu sudah banyak masuk Islam. Kama sanadkuruhu ba'da. Ba'du, sebagaimana kami akan sebutkan setelah ini. Insyaallah taala. ya. Kemudian beliau menyebutkan wa'awwadha min hadhihi Khaibar salafan wa ta'jilan. Allah SWT kemudian menggantikan, ya, menggantikan dari perang Hudaybiyah ini dengan Khaibar. Dan Khaibar akan dikalahkan oleh kaum muslimin di pembahasan setelah ini. Salafan untuk sesuatu yang telah lewat, wa ta'jilan dan segera. Ya, demikian. Ini selesai beliau menyebutkan perang Hudaybiyah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beliau bisa bermaaf panjang lebar. Ya, Ibnu Qayyim ini termasuk sama-sama dengan Ibnu Katsir dari muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, beliau menyebutkan izadul ma'ad di sini banyak sekali hukum-hukum. Bil isyarati ila ba'dil hukmi. Isyarat sebagian hukum-hukum allazi izadul ma'ad hadil hudnah yang terkandung di dalam perjanjian ini. Wa hiya akbaru wa ajal min ayyuhid biha. Ini lebih besar dan lebih mulia untuk dilingkupi illa Allah, kecuali Allah saja. Jadi banyak situ hikmah-hikmahnya, hukum-hukumnya. Minha diantaranya anna hakanat muqaddimatan baina yadil fadli ala adzab. Ini adalah pembukaan muqaddimah dari, ya, kemenangan yang besar yaitu Fathu Mekah. Alladzi asallahu bihi rasulah, yang Allah tinggikan dengannya rasulnya. Wa jundahu dan pasukannya. Wa dakhalan nas bihi fi dinillahi afwaja. Ini, ya, di Fathu Hudaybiyah ini masuk manusia di agama Islam ini berbondong-bondong. Bahkan hadirin hubna babalahu. Maka perjanjian ini adalah pintunya. Nanti akan orang masuk berbondong-bondong karena tidak ada yang menyerang, tidak ada yang melarang, boleh berdakwah terserah. Adapun masalah tinggal dan tidak tinggal di Mekah tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. Mekah 3 hari saja pulang menyampaikan dakwah, kan demikian. Jadi ini adalah pintu. Ya, pintu dari kemenangan ini. Wa miftahan, demikian juga miftah, kunci. Pemudinan baina yadayh, demikian juga pengumuman dari kemenangan tersebut. Wa hadhi adatullah subhanahu fil umur idham. Ini kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di perkara-perkara yang besar. Disebutkan di situ apa? Pembukaan-pembukaan padanya. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan anna hadhil hudnah, perjanjian ini kanat min adzamil futuh, ini yang paling besar dari kemenangan. Apa itu? Fa inan nas amina ba'dhum ba'dhon, karena manusia merasa aman satu dengan yang lain, tidak ada yang menyerang, tidak ada yang mengganggu. Orang Mekah merasa aman dari orang-orang Madinah, orang Madinah merasa aman dari orang-orang Mekah. Terserah mau melakukan apa, keadaan apapun, mereka merasa aman satu dengan yang lain. Inilah yang mungkin merasa berat orang-orang kafir Quraisy dan batalkan perjanjian itu. Dan buat mereka pun akhirnya menjadi hancur juga. Waqtalatul muslimun bil kufar. Berkumpullah, bergabunglah orang muslim dengan kafir, bergabung. Tidak ada lagi yang membatasi. Wabadi'uhum bidakwah. Mulailah mereka mendapatkan dakwah. Wa asma'ul Quran, mereka mendengar Quran kan bebas. Ya, dakwah sampai. Ya, ini Allah yang Maha tahu. Walaupun asalnya mungkin berat bagi mereka, Allah lebih tahu tentang permasalahan ini. Mereka pun mendengar Al-Quran. Wa nadharuhum ala al-Islam jahratan aminin. Mereka pun meneliti, melihat Islam secara terang-terangan dalam keadaan aman. Wa dara man kana mukhtafiyan bil Islam. Orang yang dulu sembunyi-sembunyi di Mekah, Islamnya menampakkan, boleh menampakkan, aman, tidak ada yang saling mengganggu. Orang dulu sembunyi-sembunyi ketika di Mekah takut kalau disiksa dan sebagainya, mereka menampakkan keimanannya. Ini yang penting. Ini dara man kana mukhtafiyan bil Islam. Orang yang dulu sembunyi-sembunyi menampakkan keislamannya. Wadakala bihi bi mudatil hudnah man syaa Allah ayatul, masuk di situ orang masuk Islam, ya, di waktu ini siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena ini Allah mengatakan wa hadza samahullah fathan mubinah. Ini kemenangan yang benar. Ya, demikian. Ya, demikian juga disilis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana kebiasaan beliau ketika menulis buku panjang lebar di sana tentang masalah ini. Ya, sampai di sini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.